Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masih lanjutan dari wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi bil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda bagi khafd pada isim yang la yansarif, la yunawwan. Ya. Apakah dia mufrad ataupun jamak taksir? Apakah dia zahirul i'rab atau muqaddarah? Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua langsung aja ya. Ke bagian yang kedua wal qismu tsani. Setelah sebelumnya ini telah kita urai pada pertemuan sebelumnya. Ya, tafadhal Pak Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Illatani fariyatani min ilal tis'in. Sittat itu baru dibahas isim ini asya. Sittat asya. Nah. Ahaduha wazanul fi'li. Ahaduha wazanul fi'li. Wazanul fi'li tamarruku bi ahmi Ahmad. Au al-alamiyatu wal Ujumatu. Ujumatu. Amarotu binti berwahima. Au awil alamiyatu wal adal. Amarotu bi umaro. Au al alamiyatu wa ziyaratu al-ibin wa dun. Amarotu bi usmana. Au al alamiyatu wa tahniyat wa tahniyatu. Al-Ma'nawi Tamarotu Bizainaba Tamarotu Bizainaba Au alamiyatu Wata'nitu Al-Lafdi Tamarotu Bitofata Au alamiyatu Wata'nitu Al-Lafdi Wal-Ma'nawi Tamarotu Bifatimata Au alamiyatu watarkimu al-masjid tamarotu tamarotu bibak labak. Nah, bibak labak. Baik, ini jenis yang kedua al-qismu tsani. Bagian yang kedua. Baik, perhatikan al-mani' lahu minas sarfi illatani far'iyatan. Al-mani' yang mencegah lahu bagi isim minas sarfi dari ditanwinkan itu ada dua ilat, ada dua sebab dan dua cabang. Min ilalitis in, dari sembilan ilal, dari sembilan sebab. Jadi enam nanti di alamiah, tiga di mana? Di sifat. Enam di alamiah, tiga di sifat yang kemarin telah dikumpulkan. Ya, ijma' wazin adilan anis bima'rifatin rakib wazid ujmatal wasfal ujmatan fal wasfu qad kamula. Baik. Huma al-alamiyah wa ma ahadu sittati asya'ah. Yang pertama adalah alamiyah dan yang bersama dengan alamiyah yaitu pasti yang di ghairu munsharif itu entah di alamiyah yang bermana-mana atau dia sifat. Nah, itu dengan salah satu dari enam hal. Enam hal yang far'iyah. Enam hal yang cabangnya. Ya. Yang pertama, waznul fi'li, itu alamiah dengan wazan fi'il. Apa kemarin maksudnya dengan wazan fi'il? Maksudnya yaitu apabila sebuah isim itu berada pada wazan yang khusus untuk fi'il. Ayyafuna al-ismu ala waznin khasin bil fi'li. Isim itu khusus dengan wazan fi'il. Misal wazan fa'ala, af'ala, af'alu, ya af'ala. Ya, ini wazan-wazan fi'il kan? Ya, kemudian misal nama orang Yazid. Ini kan wazan fi'il. Zada Yazidu. Atau nama orang, atau ada sebuah alam, inilah alam faras, namanya Syammar. Ini kan wazan fi'il, Syammara, atau Ahmad. Af'al, itu wazan khusus untuk fi'il. Ya. Nah, kalau seperti ini, maka dia, ketika dia majrur, majrurnya bil fathah. Majrurnya bil fathah. Kamarartu bi Ahmada. Nah, kamarartu bi Ahmada, Ahmada majrurun bil ba, wa alamatu jarihi al fathatu niyabatan anil kasra, bi anna usmun, la yansarif. Al-mani ulahu minasarfi illa tani far'iyatan min ila litis'in. Wahuma al-alamiyatu wal-wazun fi'il. Yaitu af'al. Ya, af'al. Baik. Wazan fi'il. Ya, perhatikan wazan fi'il. Ya, semisal nama dia didahului oleh huruf dari huruf-huruf fi'il mudhari. Ana itu. Ahmad, Yazid, Taglib, Narjis. Nah, ini wazan-wazan fi'il semua. Maka seperti ini, dia majrurnya itu dengan fathah. Baik. Kemudian, al-alamiyah ma'ujmah. Atau alamiyah dengan ujmah. Ujmah itu dari kata ajam. Yaitu nama selain orang Arab. Nama selain orang Arab yang para nabi itu hanya 6 atau 8 yang dia tidak berbahasa Arab, atau yang berbahasa Arab, yang nama dari orang Arab. Ya, apa maksudnya ujma ini? Yaitu al-kalimah min awda'il ajamiyah. Yaitu kalimat tersebut berasal dari ya, nama-nama ajamiyah. Ibrahim, Ismail, Ishaq, ya, dan seluruh para nabi semuanya ajam, kecuali Muhammad, Saleh, Shu'aib, Hud, Lut, apalagi Nuh. Nah, nah ini. Baik. Nah, dan juga mesti dengan syarat, yaitu syaratnya apa? Isim tersebut mesti menjadi alam pada ajamnya. Ya, oleh karena itulah ada nama ajam tapi disorof. Semisal Lijamun. Nama Lijamun itu disorof. Ya, Ja'a Lijamun. Nah, berikutnya lagi kapan? Ya. Ujmah ini mamnu minasarab kalau dia lebih dari 3 huruf. Kalau dia lebih dari 3 huruf. Oleh karena itulah Hud, Lut, Nuh itu disarab. Itu ditanwin. Ya, itu ditanwin. Nah, bisa dipahami sini, dia mesti lebih dari 3 huruf. Nah, adapun yang Nuh, Lut, Hud itu nama ya, nama ujmah. Tapi karena dia kurang dari 4 huruf, dia hanya 3 huruf. Maka dia yunawwan, ya, ditanwin. Ja'alutun, ja'anuhun, ja'alu hudun. Nah, baik. Kemudian mana lagi? Kamarartu bi Ibrahima, Ibrahim. Ya. Ya, ini kan dia menyerupai ya fiil yang seperti ini kan? Ya, yang seperti ini isim-isim ghairu munsharif ini dia nanti seperti menyerupai makmul dari fiil. Ya, seolah-olah dia adalah maf'ulun bihnya. Secara makna kamaror tu bi usmana ya kamaror afwan ya awil alamiyah wal adl. Nah, berikutnya sekarang alamiyah dengan adl. Ya, apa yang dimaksud dengan adl kemarin? Yaitu khurujul ismi an sighatihi al asliyah, isim keluar dari bentuk aslinya, ya, entah yang tahqiqan atau satu lagi apa, takdiran. Kalau tahqiqan, nah, perhatikan kalau tahqiqan dia adl dari hakiki. Ini yang adl hakiki, dialah yang ditunjukkan oleh dalil bahwa dia sebenarnya itu bima'nal muqarrar. Ya. Muqarrar. Ya, dia ditakrir, diulang. Semisal kalau yang hakiki, adl ini hakiki, masna, sulasa, ruba'. Ya, aslinya apa? Aslinya kayak masna. Kalau masna berarti apa? Ja'a masna isnaini. Kalau sulasa, ya berarti sulasa juga sih, diulang aja. Kayak uhada, ja'a wahid, ja'al qawmu uhada. Ja'al qawmu uhada, maka ja'u wahidan. Ja'al qawmu, kemudian, i'rabnya lagi juga. Ya. I'rab dari adl hakiki ini, dia tidaklah digunakan kecuali i'rabnya sebagai na'at, yang kedua sebagai hal, yang ketiga sebagai khobar. Tidaklah dia di'rab kecuali sebagai na'at, atau hal, atau khobar. Nah, kalau dia sebagai na'at, pada ayat, uli ajnihatin masna wasulasa. Uli ajnihatin. Ajnihatin mudafun ilaih, majrur. Diberikan na'at, masna. Wasulasa waruba, ya. Tabi'il majrur, majrurun misluhu, wa alamatu jarihi al-fathah, karena dia adil. Atau dia sebagai hal, fankihuma tabalakum minan nisa, nikahilah wanita yang kalian sukai, bukan yang istri kalian sukai, tapi yang kalian sukai ya buakilah. Jangan minta cari istri, tapi yang antum sukai ya buakilah. Ya. Iya, orang matobalakum yang kalian sukai. Nah, diberikan hal masna wasulasa waruba. Ini halnya, keadaannya yaitu yang 2, 3, 4. Ya, atau i'rab dari ya adl hakiki ini pada angka-angka. Itu yang ketiga cuman pada khobar. Ya, pada khobar aja. Misal sabda Nabi apa? Salatul laili Masna, salatul laili mubtada, salatul mubtada wa mudaf, al-laili mudafun ilaih, masna, ya, khobar. Masna yang kedua berarti taukid. Taukid dari taukid lafzi. Ya, Syekh Abdul Majid. Nah. Baik, bisa dipahami sini? Nah, ini yang namanya na'at, apa namanya? Adal hakiki. Nah, itu dia aslinya diulang. Nah, kemudian ya, adal takdiri. Ya, adal takdiri. Nah, ini adal takdiri ini ya dia dicegah dari sorab mal alamiah. Nah, yaitu ini hanya pada beberapa nama. Hanya pada berapa nama? 15 nama. Yaitu dirubah dari sigoh isim fa'il menjadi fu'al. Fa'il menjadi fu'al. Nah, adl takdir ini hanya 15 saja. Aslinya fa'il jadi fu'al. Amir jadi Umar. Zafir jadi Zufar. Jashim Jushar. Qasim Kusam. Kemudian Jamih Jumah, Qazih Kuzah, Dalif Dulah, Asim Usam, Sa'il Su'al. Ya, kemudian Jahi, ya, kemudian Juha. Ya, Balik Gula, Madir Mudar, Habil Hubal, Hadir Hudal. Nah, ini yang dia apa namanya? Adil. Adal takdiri. Ya, dia ada pada a'lam yang dinakal, dipindahkan dari sigoh fa'il menjadi fu'al. Ya. Nah, fasik fusak. Ghadir budar. Baik. Kemudian apa lagi? Di sini. Ya, kamaror tu bi umara. Ini maror tu bi umara. Umara aslinya berarti apa? Amir. Awil alamiyah wa ziyadatul alif wa nun. Nah, sekarang alamiyah dan ziyadah alif wa nun. Ya. Alamiyah dengan tambahan alif dan nun. Nah, maka dia mencegah dari sorof. Semisal Imran, Usman, Affan, Nah, dengan syarat, tapi ini dengan syarat, itu dengan syarat dia tidak menerima tak, tidak dapat menerima tak. Nah, baik. Baik, berikutnya. Qala. Ya. Mana? Kamarartu bi Utsman. Marartu bi Utsman. Ya. Utsman, Imran, Affan. Nah, alif dan nun ini zaidatan. Nah, alif dan nun zaidatan inilah yang tamna'a, yaitu dia yang tamna'ani as-sarf mal alamiyah mutlaqan. Apakah isim tersebut dengan wazan fa'lan, ya Imran, atau yang lainnya, semisal Atofan, Asbahan, Kurosan. Nah, baik. Kemudian mana? Awil alamiyatu wa ta'nis. Nah, berikutnya sekarang alamiah dengan ta'nis. Ta'nis itu ada tiga, ta'nis maknawi, ta'nis lafzi, dan ta'nis maknawi dan lafzi. Ya, dicontohkan di sini, kamarartu bi Zainaba. Ya, ini berarti ta'nis apa ini? Maknawi. Awil alamiah wa ta'nis lafzi. Nah, ini alamiah, ta'nisnya ta'nis lafzi, tapi maknanya bukan dia mu'annas, mudzakkar. Semisal di sini contohkan marartu bi Thalhata, Thalhah, marartu bi Usamata, marartu bi Hudzaifata, dan seterusnya. Dia ta'nis, ta'nis lafzi aja. Ya. Nah. Awil alamiyah wa ta'nis al-lafzi wal ma'nawi ka marartu bi Fatimata. Nah, ini kalau Fatimah berarti dia taknya tak ta'nis maknawi dan dan hakiki. Ya. Tak itu kan ada dua, tak marbutoh dan tak maftuhah. Nah, ini taknya, tak ta'nisnya yang marbutoh. Ya, kemudian, ana mengenai ta'nis ini ya, ta'nis terbagi tiga, ya, terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang namanya ta'nis bil alif, ta'nis bil ta, ta'nis bil makna. Kalau ta'nis bil alif itu mencegah sorop, mencegah tanwin secara mutlak. Apakah di alifnya tersebut alif maksurah atau alif mamdudah? Kalau alif maksurah, hubla, zikra, marda. Kalau alif mamdudah, sahra, hamra, asya, asya'ah tadi itu Pak Abdul Majid. Ini masuknya ta'nis. Ta'nisnya tapi bil alif. Ta'nisnya dengan alif. Nah, nah, kalau ta'nis bita, ini jelas, ya, ta'nis lafzi, ya Thalha, ta'nis maknawi Zainab, ta'nis maknawi dan lafzi Fatimah, Aisyah. Baik. Nah, khusus untuk ta'nis maknawi, ya, ta'nis maknawi, ta'nis maknawi kayak tadi Zainab. Dia mesti dengan syarat. Ya, syaratnya apa? Ayakuna al-ismu zaidan ala salasati ahruf. Ya, lebih isimnya tersebut lebih dari tiga huruf. Zainab, berapa huruf? Zai, ya, nun, ba. Empat huruf. Su'ad. Su'ad, berarti berapa? Empat. Nah, kalaupun tiga huruf, boleh. Boleh dia jadi ta'nis. Di sini ta'nis apa namanya? Ta'nis maknawi, tetapi tengahnya diharokati. Tengahnya diharokati. Semisal saqar. Qalu ma salakakum fi saqara. Ya. Qalu ma salakakum fi saqar. Ya. Baik. Kemudian wat tarkib al masjid kama rartu bi ba'labaka. Tarkib masjid. Ya, tarkib masjid itu tarkib yang digabungkan. Ya. yang dia diakhiri dengan selain waih. Ba'labaq hadra maut, ya. Nah, ini dia mamnu' minasorok. Dia mamnu' minasorok. Dia adalah aslinya gabungan dua isi. Gabungan dua kalimat. Semisal ba'la itu nama sebuah berhala di satu negeri. Bak nama orang. Kemudian jadi sebuah alam, jadi satu nama tempat. Jadi ba'labaq. Ya, Hadramaut juga demikian. Hadramaut. Jadi nama tempat, Hadramaut jadi alam. Maka dia mamnu' minasorong. Ya. Baik. Saat dipahami sini, ini kesimpulannya aja dari apa yang kita pelajari kemarin. Nah, berikutnya tafadhol Pak Adri. Au yakunul mani. Mana? Ayakuna al-mani ulahu minasorfi al-wasfa. Khobar. Khobar dari yakun. Ya, enggak apa-apa waznul ini fi'li, antum boleh baca wazna, dia tabi' ke wasfa. Antum baca waznu, ya, dia sebagai nanti jumlah ibtidaiyah. Ya, enggak masalah. Nah, kalau antum baca majrur baru muskilah. Nah, mesti ada amil, amilnya masa muqaddar. Nah, terus ini hatib. Awil wasfa wa ziyadata berarti. Aw tali itu dari yali. Dari yali kan dia muannas, taknya muannas. Berikutnya perhatikan di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah taala sahibul hasyah. Ya, kata beliau au yakunu al-mani'u lahu min as-sarfi al-wasfa. Ya, tadi itu semua adalah alamiah. Ada 6 alamiah. Faraknya ada 6. Sekarang illah berikutnya yang menghalangi sharaf mani'nya tersebut, ya, dari isim dari tanwin ialah berupa wasaf, yaitu sifat. Wa ma'ahu ahadu salasati asya'ah. Dan yang bersama wasaf ini hanya 3. 3 hal saja. Berbeda tadi dengan alamiah. Kalau alamiah ada berapa? Ada 6. Nah, ada 6. Kalau ini cuma ada 3. Qara nahu kamarartu. Pertama, ya, waznal fi'li, yaitu yang bersama dengan wa ma'u ahadu salasati asya' wa waznul fi'li. Waznu tapi bukan ke wasaf, ke mana? Ahadu bukan ke wasaf, ke ahadu. Ya, bisa juga wazna, cari aja amilnya gampang, yakni. Enggak apa-apa, ya, namanya nahu, kita otak-atik aja suka-suka kita, ya. Kita baca mansuk kayak memang enak loh. Ya. Ya, wazna, wa apa amilnya? Ya'ni, ya kan? Wa ma huwa ahadu salasati asya'a. Ya'ni, wazna maf'ul. ya kan? Nah, begitu. Ya Pak, Pak Abdul Majid ya. Orang kalau belajar nahwu itu pintar ngeles. Abu Aqilah udah belajar nahwu sana sini masih enggak bisa ngeles sama istrinya. Wah. Orang istrinya aja jerimnya belum bisa kok. Ah. Saya mau baca bismillah ar-rahman protes sama istrinya. Sama istrinya? Ar-rahman. Ah, rahman. Takdir. Baik, ya. Wasnul fi'li. Pertama, wasab dengan wazan fi'il. Sama seperti tadi. Ini sama dia dengan alamiah. Alamiah juga ada. Faraknya yang wazan fi'il. Ya, tadi kan? Ahmad, Yazid, Narjis. Ya. Baik. Contoh. Marartu bi afdola minkum. Afdol itu kan wasab. Afdol itu sifat. Ajmal, afdol, ahsan, akram, akbar, asgor. Ya, dia isim-isim tafdil itu berupa sifat. Ya, afdal yang memiliki sifat lebih atau paling utama. Ajmal yang memiliki sifat lebih ganteng, lebih indah. Nah, oh, siapa lagi itu? Nah, apa lagi? Itu mah muttafaqun alaih. Kalau Abu Aqilah baru itu mukhtalafun fi, bukan muttafaqun, mukhtalafun fi. Kalau Abu Aqilah baru diperselisihkan. Nah, ini pertama dengan wazan fi'il. Dengan wazan fi'il. Baik. Itu dengan syarat ala wazan fa'lan, huruf fa'lan itu difathahkan. Ini belum ya, belum dengan alif dan nun ya, masih di itu ya, masih di wasat. Nah, marartu bi afdala minkum, ya ini jelas ya, afdala. Marartu bi ajmala, ya min kunna. Marartu bi ajmala min kunna. Ya, perhatikan isim tabdil ini, ya, wasab dari isim tabdil, dia tidak bisa dimuannaskan. Dia mustarok bainal muzakkar wal muannas. Sama kayak isim dengan wazan faul. Itu mustarok bainal muzakkar wal muannas. Ya. Ya, anta misalkan Fatimatu saburun, Zaidun saburun. Nah, ini sama. Enggak ada tuh namanya Fatimatu Saburah, enggak ada. Ya. Fatimatu Saburun, Zaidun Saburun. Nah, begitu juga isim tabdil wasaf itu mustarak bainal muzakkar wal muannas. Ya. Paham enggak sini? Marartu bi afdala minkum, marartu bi afdala minkunna. Nah, ini ya. Misalkan ya, seseorang mengatakan zaujati ajmalu min zaujatik. Zaujati ajmalu min zaujatik. Ajmalu zaujati. Itu sama dengan yang pada pria. Kalau sang istri berkata, ya, zauji ajmalu. Ya, min zaujik, misalkan begitu. Min zaujiki. Ada yang pria juga bisa mengatakan demikian. Nah, ini marartu bi afdala minkum atau bi afdala minkum. Ya, bisa dipahami sini ya. Pokoknya isim tafdil yaitu mustarak dia bainal mudzakkar wal muannats. Sama dengan isim dengan wazan faul, sabur. Nah. Baik, berikutnya awil wasfu bil wal adl. Nah, ini sekarang berikutnya illahnya itu wasaf, faraknya apa? Adl. Ya. Adl. Adl tadi ada dua ya. Adal takdiri sama hadir adal hakiki. Kalau adal takdir hakiki itu yang diulang-ulang. Ja'u, ya, ja'u wahidun. Ja'u wahidan. Mereka datang wahidan. Nah, ja'u ya uhada. Wahidan. Jadi cukup ja'u uhada. Baik, ja'u wahidan. Mereka datang sendiri-sendiri. Wahidan hal. Ya enggak? Kan i'rabnya cuma tiga aja. Hal, na'at, dan khobar pada adal hakiki. Nah, berikutnya al-wawil wasfu wal adunahu uli ajnihatin masna wa thulasa wa ruba'. Ya. Ya, ajniha itu mudafun ilai masna badal. Ya, bukan na'at ya, badal ya, atau ataf bayan dari ajniha. Badal mengikuti mubdal minhunya pada i'rabnya. Maka mengikuti jar alamatul jarihi fathatun muqaddaratun alal alif. Ya, hadhil fathatu niyabatan anil kasrati li'anna ismun la yansarif. Wal mani lahu min sarfi illatan far'iyatan min ilati tis'in. Wa huma al wasfu wal adlu. Ya. Wa thulatsa wa ruba' ini sama ma'tuf juga. Baik. Berikutnya awil wasfu wa ziyadatu al alif wan nun. Berikutnya maniknya adalah wasaf, faraknya adalah tambahan alif dan nun. Tambahan alif dan nun, kamarartu bisakrona. Syaratnya kan fa'lan, fa'nya itu fathah. Marartu bisakron. Ya, dengan wazan fa'lan yang tadullu ala al-kasrah wal ibtila, yang menunjukkan lebih. Sakron berarti bukan sekedar mabuk, tapi sangat mabuk. Sama kayak ghadban, tidak sekedar ghadab. Marahnya itu pol. Nah. Ya, jau'an, tidak sekedar jauh. Ya. Laparnya itu pol, begitulah kurang lebih. Ya. Marah itu bisa krona. Baik. Nah. Perhatikan wasaf dengan ziyadah alif wan nun ini, ya. Itu dengan syarat, kan kalau namanya wazan fa'lan, mu'anasnya apa? Fa'lan, mu'anasnya apa? Hah? Lah. Kan kalau cowok nih, ana jau'an. Antum mengatakan, ana jau'an. Zaidun jau'anu. Zaid sangat lapar. Nah, Fatimah apa? Jau'a. Mu'anasnya fa'la. Jau'a. Ya. Zaidun ghadban. Zaujatuka ghadbah. Sangat marah itu kan. Ghadbah. Nah, ini dengan syarat muannasnya fa'la. Tapi kalau wazan fa'lan, muannasnya ternyata fa'lanah, maka dia ditanwin. Bukan mamnu' minas sharaf. Paham enggak sini? Ini fa'lan. Tapi muannasnya ternyata bukan fa'la, tapi fa'lanah. Maka ditanwin, bukan ghairu munsharif. Semisal apa? Nadman. Nadman, sangat menyesal. Ternyata muannasnya apa? Nadmatun. Nadmanatun, nadmanah, fa'lanah, nadmanah. Nah, maka dia ditanwin. Nadmanatun. Bukan ghairu munsharif. Paham sini? Itu kasih tambahan. Ini ya, wasaf dan ziyadah alif dan nun itu dengan syarat fa'nya di fathah, fa'lan. Kemudian mu'anasnya fa'la. Tapi kalau ala wazan fa'lan, mu'anasnya fa'lanah, itu berarti nah, munsharif. Karena sakran mu'anasnya apa? Sakra. Ghadban, ghadba. Jau'an, jau'a. Ya. Atshan, atsha. Marartu bi rajulin saqrana wa atshana wa ghadbana wa jau'ana. Ya, marartu bi rajulin kita kasih na'at. Atshana wa kasih ataf. Wa ghadbana wa apalagi? Jau'ana wa apalagi? Kaslana, apalagi? Oh, lengkap semua itu. Cacatnya. Udah sakron, atshan, ghadban, jau'an, kaslan. Waduh. Nah, ini mu'anasnya ala wazan fa'la. Baik. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Di Al-Qur'an begitu kan? Baik. Kalau nadman itu setahu saya lupa ya, bukan dari kata nadem ya, menyesal. Tapi nadman yang muannasnya nadamana itu julus ala syaraf, duduk di hadapan tempat minum. Bukan menyesal ya, walaupun hurufnya huruf nadem. Setahu saya begitu. Ya. Nah, ini ada dua lughah. Kemudian kalau nadman bimakna an-nadim, orang yang menyesal, ya tentu dia apa namanya, la yang sharif. Ya, kalau nadim, ya dengan kita berikan dia sifat, ya dulu alal imtila wal kasroh, sangat menyesal, nadman, baru ini muannasnya. Nadma. Tapi kalau nadman yang muannasnya nadamana, itu bukan yang nadem. Itu maknanya al-julus ala syaraf. Al-julus ala syaraf. Ada papan tulis ya? Bisa saya tulisin enggak? Ya. Jadi nadem ada dua makna nadman. Yang pertama ada maknanya dari kata nadim, orang yang sangat menyesal, bisa disifati. Nadman. Nah, itu muannasnya nadman. Nah, baru dia ghairu munsharif. Marartu bi nadmana. Perhatikan. Sinilah. Ini kan wazannya Pak La, perhatikan. Ya. Muannasnya apa syaratnya? Pak La. Muannasnya Pak. Nah ini misalkan nadman. Nadman ini ada dua. Nadman yang muannasnya nadma, inilah yang ghairu munsharif. Antum mengatakan marartu bi nadmana. Saya melewati orang yang sangat menyesal. Ya, marartu bi nadma. Saya melewati wanita yang sangat menyesal. Nah ini baru ghairu munsharif. Nanti ada juga kalimat nadman mirip. Ini saya lupa ya. Nadman muannasnya nadmana. Nah ini maknanya berbeda dengan yang di atas. Kalau nadman ini yadullu ala al-kasrati wal imtila'i minan nadam. Menunjukkan penyesalan yang sangat ini ya, sangat-sangat menyesal. Kalau yang muannasnya nadmana itu maknanya bukan nadar, tapi maknanya apa? Ya, julus ala asyraf. Dan dia munawwan, ditanwinkan. Dimas ngerti ya, Dimas? Belum, baru jurus surga. Nah, ada gurunya di sini nih. Nah. Hah? Tuh, tadi kata gurunya udah kena. Mamnu Munasa. Hah? Baik. Sudah berikutnya mana lagi? Ya. Wa jami'u aqsamil ismi alladhi la yansharif. Yukhfadu bil fathati niyabatan 'anil kasrah. Maka seluruh jenis-jenis isim yang tidak dapat ditanwin tadi itu dikasrahkan dengan fathah. Niyabatan 'anil kasrah sebagai pengganti dari kasrah. Ya, karena dia menyerupai fi'il baik secara lafaz maupun secara makna. Kalau secara lafaz tadi, secara makna ya. Secara makna dia juga menyerupai, semisal Ibrahim. Ya, Ibrahim. Kata Imam Syaukani di Fathul Qadir, Ibrahim itu maknanya Aba Rahim. Aba Rahim. Atau Abu Rahim. Nah, berikutnya. Ya, malam tudof, tapi ini ya perhatikan selama dia tidak diidofahkan. Au tali ini majzum, talinya itu majzum dengan lam. Karena ma'tuf ala majzum, majzumun misluhu. Karena di muannas dengan ta. Aslinya yali. Nah, perhatikan enggak fi'il mudhari yali. Ya, malam tudof au tali al. Selama isim tersebut, ghairu munsharif tersebut tidak diidofahkan dan juga tidak disertai dengan al. Alif lam. Nah, kalau dia disertai dengan al atau diidofahkan, majrur bil kasrah. Ya, majrurnya dengan kasrah bukan dengan fathah lagi. Contoh, marartu bi afdalikum. Ah, marartu fi'il wa fa'il, ba harfu jar, afdali majrurun wa huwa mudhaf. Ya. Kum domir domir muttasil itu mudhafun ilaihi. Nah, ini ya, bi afdalikum, marartu bi ahmadikum. Marartu bi ajmalikum. Ya. Apalagi semuanya? Marartu bi sakranikum. Tadi idomahkan. Apalagi? Marartu bi umarikum. Umar. Ya, apalagi? Ya, itu udah tadi wazan bisa yang alamiah ma'a alif wa ziyadah alif wa nun. Marartu bi usmanikum. Apalagi? Semuanya. Semuanya. Marartu bi masajidikum. Ya. Atau al bil afdal. Baik. Bil afdal, marartu bil afdali. Marartu bil masajidi. Nah, itu semuanya kalau udah pakai al. Kenapa? Ya, itu semuanya patuh padu bil kasrati alal asli. Maka kalau sudah diidofahkan ya isim ghairu munsharif ini atau dia dikasih al, maka di khafat dijarkan dengan kasrah zahirah alal asli. Kenapa sebabnya? Li khurujiha an musyabahatil fi'li. Karena dia sudah keluar dari keserupaan terhadap fi'il. Yang namanya fi'il tidak boleh pakai al. Yang namanya fi'il tidak boleh diidofahkan. Nah, ini terlarang. Ya, fi'il tersebut terlarang. Makanya fi'il kalau ketemu kasrah dikasih yang menjaga. Nun wiqayah. Biar dia tidak dikira mudhaf. Nanti kasrohnya tersebut mudhafun ilaih. Dorobani Zaidun. Dorobani Zaidun. Doroba fi'il. Ada kasroh tuh. Ya, ada ya-nya. Ya mutakalimi kasroh. Biar disangka, jangan disangka fi'il tersebut adalah mudhaf. Ya, mudhaf karena dikasih nun. Nunnya tersebut pun dinamakan oleh para ulama nun yang memproteksi fi'il dari kasroh. Nun wiqayah. Nun yang memproteksi fi'il dari kasrah. Sudah, bisa dipahami sini? Nah, sekarang kita masuk jazm. Kalau sudah ini dipahami, kita masuk ke jazm. Ini kemarin ya, kita rinciannya pertemuan yang lalu. Nah, ini sambungannya. Kalau antum ya mengulang yang kemarin, ya, kemudian menyambung dengan ini ya, akan ada pengetahuan tambahan lebih. Baik. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa lil jazmi alamatani as-sukunu wal hazbu. Jazm cuma memiliki dua tanda, itu sukun dan hazf. Sukun itu pada fi'il sahih akhir. Hadaf itu pada dua. Hadaf pada fi'il mu'tal akhir, yaitu dihadaf, dihapus huruf illah, dan menghadaf nun pada al-amsilah al-khamsah atau al-af'al al-khamsah. Ini mudah pada jazm. Ya, gampang aja. Baik. Wal jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Lihat footnote nomor 1. Ya, tafadhal. Dibaca di sini. Ya. Jumakir, udah baca belum Jumakir? Nah. ini wadih, ini jelas ya. Hada huwal qismu ar-rabi', ini yang keempat, min aqsam al-i'rab. Ya, yaitu jazm. Ini yaitu jazm, jenis yang keempat dari aqsam al-i'rab setelah rafa, nasab, khafad, jazm. Kemudian kata beliau, alamatan jazm ini, as-sukun, yang pertama sukun. Yang kedua al-hadaf. Sukun lugatan al-qarar, itu sesuatu tempat yang berada di bawah. Atau bisa bermakna juga ketetapan. Wasilahan hadful harakati. Nah, secara istilah sukun tersebut adalah hadful harakah. Yaitu menghapus arakat. Atau dengan ibarat yang lain, adamul harakah. Sukunnya adamul harakah, ketiadaan harakat. Nah, qala wal hadfu lughatan isqatu syai' wa ramyuhu, menggugurkan sesuatu, wa ramyuhu, dan melemparkannya. Ini secara bahasa dari hadaf. Ya, wastilahan hadfu harfil illah awin nuni li ajli jazm. Nah, ini secara istilah ilmu nahwu. Apa itu hadaf? Dia adalah menghadaf, membuang huruf illah ini pada fi'il mu'tal akhir. Ya, misalnya antum mengatakan lam yakhsha, lam yarmi, lam yada'u. Atau antum menghadap di sini nun, awin nun. Ya, pada af'al al-khamsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Antum mengatakan lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali, hakada. Ya. Kenapa demikian? Li ajlil jazimi. Karena sebab ada jazm. Ya, ada amil yang menjazmkan. Ya, fi'il mudhari tersebut dimasuki oleh amil tersebut. Summa qala al-musannif fa amma sukunu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari'i as-sahih al-akhir. Adapun sukun, maka dia menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Sahih akhir itu fi'il yang huruf akhirnya bukan huruf illat, tapi huruf sahih. Huruf il, selain dari huruf waw, alif, dan ya. Nah, tafadhal Abu Aqilah. Nah, iddakhala alaihi jazimun. Yujibu bina'ahu. Ah, naqala. Apa fi'il mudhari'nya naqala? Iya, naqala yanqulu. Ah, kalau i'rabu yunqalu i'rabuhu hakadha. Ah. Nah, berikutnya idza dakhala alaihi jazimun, ini fi'il mudhari, ini apabila dimasuki oleh ya amil, berupa amil jazim yang menjazmkan fi'il, entahlah nahia ya harful lam, atau ya, huruf atau isim yang menjazmkan dua fi'il, misal in. Nah, walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan fi'il tersebut tidak bersambung dengan sesuatu apapun pada akhirnya. Yujibu bina'ahu. Ini kalau yang bagus lagi. Mimma yujibu bina'ahu. Ya, dari yang bersambung dengan sesuatu yang lain, yang akan mengharuskan, mewajibkan, menjadi mabni. Menjadi mabninya. Ya, kalau dia bersambung dengan sesuatu yang lain, misalnya bersambung dengan nun niswa, nun taukid, nah, itu akan menyebabkan dia menjadi mabni. Antum mengatakan lam yadrib Zaidun Amran. Nah, bersambung dengan nun niswah. Ya. Berarti lam yadribna al-mahat Zaidan. Zaid enggak dikeroyok kok sama mak-mak misalkan, sama ibu-ibu. Lam yadribna. Nah, ini mewajibkan mabninya. Atau kalau bersambung dengan nun taukid, lam yadribanna Zaidun Amran. Berarti ini mabni. Ini bersambung dengan sesuatu hal yang mewajibkan fi'il tersebut bina'ahu menjadi mabni. Ya. Au yanqulu i'rabahu minan nun, ya, au yanqulu i'rabahu. Atau yang akan memalingkan fi'il mudhari tersebut dari ya i'rabnya. Ya, i'rabnya dia tetap tetap majzum, tapi merubah i'rabnya yang tadinya sukun berubah menjadi hadaf. Kalau dia ini bersambung dengan al-alif, al-waw, awil-ya. Nah ini karena digabung ya. Nah, digabung penulisannya jadi rancu. Ya, baik. Ini kalau saya pisah, ya, syai'un yujibu bina'ahu, itu kalau bersambung dengan apa? Dengan nun niswa atau taukid. Awyan kul irabahu. Nah, atau bersambung, ini fi'il mudhari bersambung dengan sesuatu di akhirnya. Dari hal-hal yang akan merubah i'rabnya. Kalau dia bersambung dengan alif, dengan waw, dengan ya. Alif tasniyah, waw jama'ah, dan ya mu'annasah, mukhatabah. Tapi kalau di sahibul hasyiah ini, Syekh ya, Ibn Qasim menyambung. Jadi itu mesti misah. Ini gak nyambung. Ya, karena kalau kita baca secara sambung, bingung sendiri nanti. Ya, jadi gini, ya, biar paham ya. Kata Syekh, idza dakhala alaihi jazim. Nah ini apabila fi'il mudhari dimasuki oleh jazim. Walam yattasil bi akhir syai' dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Maka ya lihat sebagaimana keterangan di atas fi'il mudhari mu'tal akhir wa amal hadfu fayakunu, ini footnote nomor berapa sih? Nomor 2. Ya. Wa yakunu alamatan lijazmi fi fi'il mudhari as-sahih al-akhir. Wa amma sukun. Nah, ini sukun. Ini maksudnya lagi pembahasan sukun. Nah, sukun menjadi tanda majzum bagi fi'il mudhari idza dakhala alaihi jazmun. Apabila fi'il mudhari tersebut dimasuki oleh jazm. Ya, maka dia sukun. Ya, dia sukun. Lam yadrib, lam yashrab, lam ya'kul. Dengan syarat ya, wa lam yattasil bi akhir syai'. Tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Tapi kalau bersambung dengan sesuatu, ya mimma yujibu binahu, dengan sesuatu hal yang akan mewajibkan mabninya dia, kalau dia bersambung dengan nun niswa, dengan taukid, atau yanqulu i'rabahu, atau yang akan merubah i'rabnya, tadinya sukun menjadi hadas. Apabila dia bersambung dengan alif, begitu. Ya, bisa dipahami sini enggak? Jadi kalau antum ngerti ini bersambung gini nanti malah bingung. Lebih mudah begitu kan? Ngerti enggak di sini? Pak Abdul Majid. Nah. Ngerti sini Abu Akilah ya? Hah? Pak Yusuf? Pak Adri ngerti ya? Nah, itu karena sama Sahibul Hasyiah digabung. Begitu. Jadi seolah-olah campur ya, mewajibkan yang mabninya itu nanti alif juga, padahal enggak, dia tetap mu'rab. Cuman i'rabnya aja dirubah, bukan dengan sukun tapi dengan hadaf. Kalau dia bersambung dengan alif tasniyah, ya, ya'kulani ta'kulani, lam ya'kula, lam ta'kula, di hadaf. Bersambung dengan waw jama'ah, ya, ya'kulun, ta'kulun, lam ya'kulu, lam ta'kulu. Bersambung dengan ya, ya mu'anasa, mu'khatabah, lam ta'kuli. Kita kan aslinya ta'kulina. Nah, lam yalid wa lam yulad. Nah ini fi'il sahih akhir yang dia tanda jazmnya adalah sukun. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Yalid fi'il mudhari ma'lum, yulad fi'il mudhari binalil majhul. Nah, sudah bisa dipahami sini? Berikutnya qala wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari al mu'tal al akhir. Adapun hadaf menghapus ya, itu dia menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir yang diakhiri oleh huruf illat wa fil af'ali allati raf'uha bi sabati nun. dan pada fiil-fiil yang ketika dirofa, tanda rofanya ialah dengan adanya nun. Itu ini yang dikenal dengan al-amsilah al-khamsah. Ya, al-amsilah al-khamsah. Nah. Tafadhal dibaca saja. Keterangannya. Pak Yusuf. Illatin. Illatin asli. Nahu lam yudah. Lam yada'u. Lam yada'u. Walam yaksha. Walam yani. Nah, perhatikan. Nah, ini pada hadap menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Ya, maka na'akhiruhu harfa illatin. Apa itu fi'il mu'tal akhir? Itu fi'il yang akhir hurufnya adalah huruf illah. Yang akhir adalah huruf illah. Yaksha. Yada'u. Yarmi, itu semua huruf ilah semua. Yaksa, akhirnya alif. Yada'u, akhirnya adalah waw. Yarmi, alif. Akhirnya adalah ya. Nah, ketika dia majzum, fi'il mudhari tersebut, majzumnya dengan dihadap huruf ilahnya. Nahu lam yada'u, nahu lam yaksa, walam yarmi. Nah, ini dihadap. Baik. Berikutnya, wa fil af'alil lati raf'uha bisabati nun. Pada fi'il-fi'il, yang fi'il mudhari tersebut ketika marfu de ya, tanda rafa'nya adalah sabati nun dengan adanya nun. Ini pada alam istilah al-khamsah. Nah, tafadhal. Ya. Berikutnya lagi tafadhal Pak Abu Akilah, lanjut. Nah, ulang-ulang wal hadfu. Nah, oke. Okay. Alamatan khabar yakun. Pada al-amsilah al-khamsah wal hadfu yakunu alamatan al-jazmi fil af'ali allati rafuha bi sabatin. Nah, ini hadaf juga menjadi tanda bagi jazm pada fi'il-fi'il yang ketika dia marfu itu dengan tandanya adalah nun. Yaf'alani taf'alani wa yakullu mudari'in. Apa itu? Itu setiap fi'il mudari ittashala bihi dhamir tasniyatin yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Yaf'alani, taf'alani. Marfu'nya dengan nun. Nahu lam yaf'ani, walam taf'alani. Au domiru jam'in. Atau bersambung dengan domir jama' nahu. Lam yaf'alu, walam taf'alu. Atau dengan domir mu'annasah mukhatabah. Domir wanita, seorang wanita yang diajak bicara. Nahu lam taf'ali. Alamatu jazmiha hadhun nuni. Nah, tanda jazmnya pada kalimat ini semua adalah dengan dihadapnya nun. Kalau nun, marfu. Ini untuk menandakan majzum. Nah, ini sama dia. Mustarok dengan apa ini? Dengan jawazim. Apa dengan nawasib? Dengan nawasib. Pada yang al-afsilah al-khamsah. Baik, sekarang faslun. Faslun. Apa itu faslun? Tafadhal dibaca sini, ya. Syekh Adri. Nah, fasal ini sebenarnya kesimpulan kesimpulan dari bab ma'rifati alamatil ihrab. Ini kesimpulan ini. Jadi sudah dirinci oleh Ibnu Ajurrum, baru beliau sebutkan di pasal ini secara global. Ya. Nah, qala sahibul hasyah Asy-Syaikh Ibnu Qasim rahmatullah alaih, ai fi hasil ma taqaddama, pasal tentang kesimpulan dari yang telah lalu. Kesimpulan dari yang telah lewat, yaitu bab sebelumnya, bab tanda mengenal i'rab, tanda rafa, tanda nasab, tanda khafat, tanda jazm. Kesimpulannya di sini. Ya, fainal musannifah di sini, musannif Ibnu Jurum zakara menyebutkan min babi alamatil i'rab, dimulai dari bab tanda i'rab ila huna sampai sini mufassalah secara rinci. Ya enggak? Beliau menyebutkan secara rinci. Rafa tandanya ada dhamma, ada alif, kemudian ada apa lagi? Ada waw, ada nun. Amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi. Adapun dhamma menjadi tanda bagi rafa, itu pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dirinci satu-satu. Ya. Baik. Summa ajmala fi hadzal fasl. Kemudian beliau memujmalkan, apa artinya? Menyebutkan secara global, ya, pasal di pasal ini menyebutkan secara global apa yang beliau sampaikan tadi sebelumnya, ya, secara rinci. Nah, kemudian beliau menyebutkan secara global saja di pasal ini. Kenapa demikian? Tamrinan lil mubtadi'in, sebagai bahan latihan bagi para pemula. Ya, tadi sudah rinci, nah ini latihannya sini. Untuk mengingat lagi. Ka'adatil mutaqaddimin. Ini rahimahullah, sebagaimana kebiasaan para ulama terdahulu, ya, mereka itu mendahulukan tafsil baru mengakhirkan global. Bi khilafil mutaakhirin, berbeda dengan kalangan mutaakhirin. Fa innahum yujmilun tsumma yufassilun. Nah, kalau kalangan mutaakhirin, ya, mengglobalkan dulu baru merinci. Kama jaro alaihi fil marfuat wal mansubat. Sebagaimana ini, ya, telah lewat pada bab marfuat, mansubat, majrurat, majzumat. Wa huwa awqa'u fin nafsi. Nah, ini lebih mengena di kalbu. Nah, lebih mengena. Ya, kayak kita juga begitu. Kita global dulu, ya enggak? Global dulu baru rinci. Ya, karena otak-otak kita udah enggak mampu lagi. Otak zaman sekarang langsung menghadapi permasalahan yang sudah terperinci. Nah, kalau ulama terdahulu siap, para tulab zaman dahulu siap, mau terperinci langsung dihadapin, baru nanti mereka simpulkan. Masya Allah. Ya, barakallahu fihim. Berikutnya, Pak Adri, masih Pak Adri. Walfaslu lugatan. Nah, kemudian faslun. Nah, secara bahasa dia adalah hajiz. Hajiz itu kan isim fa'il dari hajaza yahjuzu. Suatu yang memisah, yang membatasi. Maka fasl ini adalah sesuatu yang membatasi atau memisah antara dua hal, baina syai'ain. Nah, secara istilah, apa itu fasl? Ismun li jumlatin mukhtasatin minal ilmi. Dia adalah sebuah isim, ya, bagi sejumlah khusus, sejumlah ilmu yang khusus. Ya, tahtahu, di bawah pasal ini terdapat usulun, ya, pasal-pasal yang lainnya. Kemudian wa masailu, ada masail-masail ghaliban, kebanyakannya begitu. Baik. Summa qala al-musannif rahimahullah, wal mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Nah, ini beliau menyebutkan secara global kesimpulan. Kesimpulan dari bab ma'rifati alamatil i'rab. Kata beliau, mu'rabat ada dua bagian. Bagian yang pertama di i'rab dengan harakat, bagian berikutnya yang di i'rab dengan huruf. Nah. Ya, tafadhal. Ya, jumakin. Baik, baik. Ya, berikutnya setelah beliau membawakan pernyataan Ibn Jurum, mu'rab ada dua, ada mu'rab yang diisi di'irab dengan harokat, ada mu'rab yang di'irab dengan huruf. Ay ma yu'rabu bil harokat wa ma yu'rabu bil huruf. Itu yang di'irab dengan harokat dan huruf kisman, ada dua. Wa qaddama ma yu'rabu bil harokati as-salasi. Dan beliau Ibn Jurum mendahulukan isim-isim atau fi'il yang di'irab dengan harokat. Segala mu'rab yang di'irab dengan harokat, tiga harokat. Dhammah fi halati rafa' ketika rafa', fathah fi halati an-nasbi, ya, ketika fathah dengan nasab, wal kasrati fi halati al-khafdi. Dan isim yang atau yang mu'rab dengan kasrah ketika dia pada kondisi khafad. Li'annaha al-aslu. Karena inilah asalnya, di'irab dengan harakat. Wa aqabahu bima yu'rabu bil huruf al-arba'ah. Dan beliau kemudian ya, mengikutkannya dengan mu'rabat yang di'irab dengan empat huruf, yaitu alif, waw, ya, nun. Li'annaha far'un wal-ar. Li'annaha far'un. Karena yang huruf ini far'a'. Ya, yang aslinya adalah dengan harakat. Wal aslu muqaddamun alal fara. Sedangkan asal, yang asal itu didahulukan daripada yang cabang. Nah. Mana lagi? Ya. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Nah, mu'rabat yang di'irab dengan harakat itu ada empat. Padahal Pak Abdul Majid. Salah satu. Nah, ini berikutnya. Ya, ada empat yang diirab dengan harokat, yaitu nau'un, satu jenis yang diirab dengan harokat dari fi'il-fi'il, dan tiga jenis dari isim-isim. Terus qala. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul mu'annasi at-salim. Itu apa aja? Isim mufrad, jam'ut taksir, jam'ut mu'annas salim. Ini yang di'irab dengan apa? Dengan harakat. Isim mufrad ketika rafa, nasab, khafad, itu di'irabnya dengan harakat. Ja'a zaidun ra'aitu zaidan maratu bi zaidin. Harakat fathah, dhammah. Kemudian, jam'ut taksir. Ja'a rijalun ra'aitu rijalan maratu bi rijalin. Ini dengan harokat. Jam'u mu'annats salim. Ya, ja'at muslimatun ra'aitu muslimatin maratu bi muslimatin. Nah, kemudian dibacakan penjelasannya. Al-ismu al-mufrad. Apa makna ma laisa mah masna musannan. Musannan. Masna masna aja. Qaddama annahu ma laisa mutanna wa la awalan wasawakan i'rabuhu isim isim kan isim kan wasawakan kana i'rabuhu dhahiran aw muqaddaran wajama'a cukup dulu ini ya isim mufrad taqaddama annahu ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Isim mufrad itu ialah yang bukan musanna, bukan jamak, dan bukan yang mulhaq dengan musanna dan jamak. Yang mulhaq dengan musamma dan jamak, mulhaq dengan musanna isnani, isnatan. Mulhaq dengan jamak, jamak mudzakkar salim maksudnya ya, semisal ardun, sinun, isrun. Ya. Alamun, alamin. Nah. Wala minal asma'il khamsah, bukan dengan bukan bagian dari asma'ul khamsah. Kalau asma'ul khamsah dia diidhofahkan kan? Abuha, abuka, ahuka, ahuha. Wa yu'rabu bil harakati mutlaqan, maka diirab dengan harakat secara mutlak. Apakah di isim mudzakkar, muannas, ya, atau yang masrufan awalan, yang ditasrif awalnya. Apakah dia i'rabnya zahiran atau muqaddaran? Berikutnya jama' taksir. Nah, Abu Aqilah, tafadhal. Nah. Berikutnya jama' taksir, mata ghayyara bina'uhu. Bina'u mufradihi, yang berubah bangunan mufradnya. Rajulun rijal, berubah. Kolamun aqlam, kitab kutub, asad usud. Ini berubah. Wa huwa jami bi jami' aqsamihi yu'rabu bil harakat. Maka jama' taksir dengan segala bentuknya ini, jenisnya, maka dia di i'rab dengan harakat. Apakah dia zahira atau muqaddara, mudzakkar atau muannas. Ya. Kalau zahira jelas, jaa, ya. Jaa rajulun, jaa rajulan, jaa rijal, jaa rijalun. Ini dengan dhammah muqaddara. Ana. Mana? Kirain antum mau ikut Pak Soher nih. Mau lamaran tuh dia. Hah? Hah? Iya. Lalu dia. Anda dari Pak Wawan. Ya. Ja'a rijalun, rijalun marfu bidammah zahira. Kalau muqaddarah gimana? Ja'a usara. Ah, fathah mufrad. Ja'a usara. Usara fa'il marfu wa alamatu rafihi dammah muqaddarah. Ya. Ja'a aulad, aulad, aulad. Aulam mukhrah. Ya, jelas dengan dhammah zahira. Baik. Mana lagi? Jamak mana salim? Wa majmi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Itu isim yang dijamak dengan alif dan ta, yang kedua adalah tambahan. Ala mufradihi, ditambah pada mufradnya. Ya, muslimah, muslimatun, ada tambahannya. Fatimatu, fatimatun. Nah, ini udah jelas ya, ini sudah waktu itu dibahas di awal. Baik. Berikutnya masih bisa dibaca lagi? Mana lagi sekarang? Wal fi'lu qala qala al muallif wal fi'lu al mudari'u alladhi lam yattasil bi akhir syai' kulluha turfa'u bi dhammati. Nah, berikutnya yang di'rab dengan harakat fi'il mudari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun, semuanya itu di'rab, dirafa'kan dengan dhammah, wa tunsabu bil fathah, wa tuqbalu wa tu bil kasrah, wa tujzamu bisukun. Dinasabkan dengan fathah, dikhafat, dijarkan dengan kasrah, dan dijazmkan dengan sukun. Nah, lihat penjelasannya di sini. Tafadhal, Pak Yusuf. Yujibu bina'ahu. Kenapa bina'ihi? Jadi mudah-mudah. Yu awjaba yujibu fi'il. Bina'ahu. Tadi Roni datang ke sini enggak? Roni Awan. Enggak. Terus? Kalau yun kalu irabahu. Terbalik-balik Pak Yusuf. Kebanyakan mikirin yang gitu. Benar. Dia terus berpolemik. Dia mau ini nanti menjadi nanti isunya. Dia tufak yufakiru biha. Wahia la tufakiru fihi. Polemik terus polemik. Allahumma sta'in. Hah? Iya, maklum, ma'ruf hada. Nahnu nantazir fi da'wah. Kita cuma tunggu apa undangannya. Ah, masya Allah. Kopi habis lemesannya. Waduh, dopingnya kopi. Besok kelasnya gedean Pak Yusuf. Ini mau kelas anak SMP ini. Sekali seruput, buyar. Kelas anak SMP ini. Langsung lemes, kopi habis. Mana lagi berikutnya? Nah, terus. Dibaca lagi Pak Yusuf. Yang mana sekarang footnote nomor 4. Kulluha turfa'u bi dhamma. Apa itu? Ai wa kullu anwa'il arba'ati turfa'u bi dhammati lahu yaqumu zaidun wal fata wal qadi ulami wal rijali. Warijaluhu. Ma'atof itu semua. Wawnya waw atof. Warijaluhu. War asari. Usara. War usara. War usara. War mu'minat. War mu'minatu. Nah. Itu semuanya dia di wakulul anwa al-arba. Al-arba. Yaitu semua jenis yang empat ini. Rafa, khafat, nasab, jazm. Ya. No, afan, bukan isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun, itu ya, maksudnya empat itu. Itu dirofakkan dengan dhammah nahu yaqumu. Nah, berarti kan fi'il mudhari-nya marfu. Jadi tajarru li an-nasi bi wal jazm. Tidak bersambung dengan sesuatu apapun, ya. Yaqumu Zaidun, Zaidun isim mufrad wal fata. Ini Zaidun mufrad alamat rafihi ini marfu alamat rafihi dhamma zahirah. Nah sekarang wal fatah, fathah ma'tuf kan, ma'tuf alal marfu, marfuun misluhu. Fatah di sini juga marfu alamat rafihi dhamma muqaddarah. Wal qadi marfu bi dhamma muqaddarah mana min zuhuriha as-siqal, karena berat al qadiyu ini berat. Wal gulami wa gulami alamat rafihi al munasab, ya. Kalau fatah tadi apa? Alamatur mana amin zuhriha? Ta'adzur. Warrijalu, jama' taksir. Usara, ini jama' taksir, ini tanda rofaknya dhammah zahirah. Usara, tanda rofaknya dhammah muqaddarah. Mu'minatu, ini berarti jama' mu'anas, mu'anas salim. Marfu dengan dhammah. Wa itun sabu bil fathah. Dan dinasabkan dengan fathah. Nah, padri. La. Wal gula wa gulami wa gulamia wa gulami terus? Wa gulami wa ridha wal usara. Nah, sahih ya. Kulluha yang ketika dinasabkan dengan fathah semuanya tadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, satu lagi fi'il mudhari ya. Itu dinasabkan dengan fathah nahu lan adriba. Adriba fi'il mudhari mansub bilan. Ya, lan sendiri harfu nasbin wa nafyin wa wastiqbal. Wastiqbal. Dan adriba, adriba fi'il mudhari mansub bilan tanda nasab fathah zaidan maf'ul. Fa'ilnya adrib dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana. Wal fatah lan adrib zaidan wal fatah. Fatah ma'tuf ke zaidan. Fatah di sini berarti fathah muqaddar. mansub wa alamat rafihi fathah muqaddar ma'na min duriha ta'addud wa gulami gulami di sini mansub wa alamat nasbihi fathah muqaddar ma'na min duriha bil munasab. Nah, kalau yang mencegah listikol enggak, karena ketika dia mansub dia sudah khafif, ringan. Qadi, da'i, ra'aitu da'iya, ra'aitu qadiya. Baik pakai alat atau tidak. Kalau enggak, ra'aitu qadiyan, maratu bida'a, ra'aitu da'iyan. Karena dia mudah, ringan. Warijala wal usara. Nah, lan adrib ar-rijala. Ar-rijala apa? Jamak taksir mansub maf'ul bi wala dia ma'tuf ya, ma'tuf ala maf'ul. Mansub wala matun nasbihi fathah dhahirah usara ma'tuf mansub wala matun nasbihi fathah muqaddarah. Baik. Wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Semuanya ini di ya dikhafat dengan kasrah dan dijazmkan dengan sukun. Pak Abdul Majid. Marartu bi Zaidin wa al-Fata wa al-Qadi wa al-Qurani wa al-Rijali wa al-Rijali wa al-Rijali wa al-Usara wa al-Hindali. Nah, ya, contoh ya, marartu bi Zaidin. Zaidin majrur isim mufrad. Ya, isim mufrad majrur dengan kasrah zahirah. Wa al-Fata ini ma'tuf ala majrur majrurun misluhu. Ada majrur wa alamatu jarihi kasrah muqaddar mana min dzuriha ta'dzur qadi. Ya, ini juga muqaddar mana min dzuriha as-siqal ulami mana min dzuriha al-munasaba wa rijal ini jamak taksir kasrah zahirah majrurnya usara jamak taksir ya tanda kasrah tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah wal hindati ini ya jamak muannas salim. Baik. Waktu jazamu bisukun dan dijazmkan dengan sukun. Nah, dapat dalam wakilan. Nah, ini kalau dia bisukun, kalau ini pada fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari ini dijazmkan dengan sukun, contoh lam yalid wa lam yulad wa hadha huwal asl. Terus wa kharaja an dzalika salasatu asya'. Keluar dari ketentuan ini tiga hal. Ya, tiga hal. Lihat, dibaca lagi ya buah kila. Nah, ini ya. Keluar atau tidak termasuk dari hal ini yang dirofakkan dengan domba, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, dijazmkan dengan sukun, tiga hal. Apa aja itu? Jam'ul muannas salim yunsabu bil kasrah. Yang pertama jamak muannas. Dia kalau dinasabkan bukan dengan fathah tapi dengan kasrah. Wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah. Isim yang tidak dapat ditanwin dikhafatkan dijarkan bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Wal fi'lul mudhari al mu'tal akhir yujzamu bihadfil akhir. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir ya, itu dijazmkan dengan dihapus akhirnya. Bukan dengan sukun. Nah, lihat keterangan yang pertama di situ. Abu Aqilah nomor 4. Jam'ul muannas salim yunsabu bil kasrah niabatan 'anil fathati. An yunsaba al-asla khabar qaul al-asla khabar qaul terus nah ini ketika jamak muannas salim mansub dengan kasrah sebagai pengganti dari fathah contoh ra'aitu al-hindati al-hindat maf'ul bi mansub alamatun nasbihi al-kasrah wal qiyas yaqtadi ayyun sabab bil fathah likaunihi al asla. Nah, sedangkan qiyas analoginya maka hal ini ya yaqtadi menuntut dia di fathah dinasabkan dengan fathah. Ya, iya enggak? Kalau dikias ini jamak muannats salim, harusnya dia dinasabkan dengan fathah. Ya, kenapa? Likauniha al-asla. Karena dia statusnya, asalnya itu adalah fathah. Ya enggak? Nah, kalau kiasnya demikian, yang lain dengan seperti itu, kok dia enggak? Malah mansub dengan, nah, ketika dia domah dengan apa? Domah dengan apa? Apa akhwan? Ketika marfu jamak muannats salim dengan apa? Dengan domah. Isim mufrad. Kan dia bareng tuh semua tuh. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Ya, ketika marfu semuanya dengan domma. Nah, ketika mansub isim mufrad dengan fathah. Jamak taksir dengan fathah. Ya enggak? Ra'aitu ar-rijala. Giliran jamak muannats salim kasra. Nah, harusnya kalau dianalogikan ya tadi ayun soba bi fathati. Nah, ini menuntut dia dinasabkan dengan fathah likauniha al-aslah. Karena fathah itu adalah asalnya. Lakinnahu kharaja 'anil asl. Tapi di sini keluar dari hukum asal. Ya, wa taqaddama annahum, dan telah berlalu ya, annahum bahwasanya orang-orang Arab hamalu nasbahu 'ala jarrihi. Membawa nasabnya kepada seperti jarnya. Seperti jarnya. Nah, untuk jamak muannats salim seperti dia jarnya. Jarnya gimana? Pakai kasrah. Untuk kenapa pakai kasrah? Masih ingat enggak alasannya? Kata Ibnu Qasim, untuk muqabalah dengan jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim ketika mansub dan majrur sama. Pakai ya. Ja'a muslimuna marfu dengan waw. Tapi dia mansub dan majrur pakai ya. Ya, ra'aitul muslimina. Kemudian ini kalau dia mansub afan majrur, mansub ya. Ra'aitul muslimina. Nah, majrur marartu bil muslimina. Nah, jamak mudzakkar salim mansub majrur sama. Nah, jamak muannats salim enggak mau kalah. Nah, dia mansub majrur mesti sama juga kasrah. Kita keluar dari hukum asal, kurang lebih begitu. Apa istilahnya sekarang? Apa? Emansipasi. Nah, emansipasi dalam ilmu nahwu. Nah, gitu. Ya. Ini dijelasin oleh Ibnu Qasim di awal-awal kemarin, ingat gak? Ingat kan? Nah, ini ya. Kita jangan bilang akal-akalan. Ya mungkin ya, memang itu ya. Allahu a'lam. Nah. Beberapa lembar kita baca ini, masya Allah. Jam 9, baru jam 9. Belum adzan zuhur. Nah, oh, masjid. Takut amat. Tungguin sama istri. Yang nungguin. Justru istri nungguin saya. Ya kan ditungguin istri. Kirain ada sanggahan yang beda. Ya. Sama juga. Lagi puasa dia. Jangan. Hormati orang yang berpuasa. Ya emang belum saya harus minum. Oh, mana? Sudah selesai. Korupsi dia 40 bungkus, sekarang sehari 3. Tahu-tahu kohan udah tinggal 2 kan ya. Padahal masih banyak harinya sisa. Mantap sapi bisa 60 hari. Ya? Hah? Sapi. Kalau ya, kalau itu masih bungkus sampai terus masih darahnya masih keluar terus. Kalau madzhab Hanbali enggak. Masih keluar apa enggak? 40. Ya gimana Mas Abi? Dia langsung pindah madzhab. Hanbali langsung. Qala wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathah. Nah, isim. Ini keluar dari hukum dan ini ya. Maksudnya apa? Yang kharaja an zalika salah satu asya. Keluar dari ketentuan ini tiga hal. Yaitu isim yang tidak dapat disarab, isim yang tidak dapat ditanwin, itu dikhafat bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Nah. Ya, Pak Yusuf, tafadhol. Putnot nomor 1. 42. Nah, ini bacaan tadi. Di Ahmadah wa Masajidah يُخْفَضَ بِالْقَصْمَةِ لِكَوْنِهَا أَسْلَتْ لَكِنْ لَمَّا شَابَهَ الْفِئْلَ شَابَهَ الْفِئْلَ خَرَجَ مَنْ أَسْلِ. Nah, ini ketika isim ghairu munsharif ini sudah lewat juga pembahasannya di dua pertemuan sebelumnya. Jadi di khofat dengan fathah niabatan anil kasrah sebagai pengganti dari kasrah. Ya nahu marartu bi ahmada wa masajida. Ya, marartu bi ahmada, masih ingat ahmada apa penyebabnya, maniknya? Ya alamiah ma'a mazan fi wa masajida, penyebabnya apa? Ini cuma satu. Sighah muntahal jumu. Ya. Satu ilah yang menempati dua. Wal qiyas ayuh pada bil kasrah. Padahal qiyasnya itu kalau secara analogi dia dikhafat dengan kasrah, ya enggak? Ya. Lakin likauniha al asrah. Karena status kasrah itulah asalnya. Lakin lam masyabah al fi'lah, akan tetapi tatkala isim-isim yang ghairu munsharif ini menyerupai fi'il, ya, menyerupai fi'il dari sisi apa? Lafat dan makna. Entah lafatnya lafat fi'il, wazan fi'il, atau maknanya makna fi'il. Nah, kalau sudah menyerupai fi'il, fi'il kan gak boleh kena kasrah. Ingat gak? Walaupun kena kasrah, diproteksi oleh nun wiqayah. Kharaja'an aslihi. Maka dia keluar dari asalnya. Dia sudah menyerupai fi'il. Maka kalau sudah menyerupai fi'il, fi'il di sini nanti dia butuh maf'ul. Objek. Maka seolah-olah dia itu adalah maf'ul dari huruf jar atau dari mudhaf. Ya, marartu bi ahmada. Seolah-olah dia adalah maf'ul. Begitu, karena dia menyerupai fi'il dari sisi huruf dan makna, dari sisi lafaz dan makna. Baik, qala wal fi'lul mudhari'u al mu'tal al akhir yujzamu bi hadfi akhirih. Dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dijazmkan dengan dihadap akhirnya. Nah. Ya. Tafadhal jimakir. Nah, ini ya. Baik itu fi'il mu'talnya, mu'tal akhirnya hurufnya alif ujungnya atau waw atau ya, nahu lam yagzu. Ya, aslinya yagzu, lam yagzu, dia belum berperang, lam yakhsha dihadap, ya. Kalau yagzu dihadap waw, yakhsha dihadap alif, walam yarmi dihadap ya. Wa kana al-aslu an yujzama bisukun, asalnya adalah dia dihadap dengan bisukun. Baik. Qala walladhi yurabu bil hurufi arbatu anwa'in. Nah, kemudian yang diirab dengan huruf itu ada empat. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salimi. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari as-salimu, itu aslinya. Adapun di harakat di sini ini ya dari pihak penerbit. Ini irab yang marjuh. I'rab yang rajih sebagaimana diterangkan oleh para ulama bahwa yang namanya salim itu dia tabi' ke jamak, bukan ke mudzakkar. Ya. Nah, wa jam'ul mudzakkari as-salimu. Kalau di buku as-salimnya. Wal asma'ul khamsatu. Nah, yang di'rab dengan huruf itu ada empat. Tasniyah, ketika marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya. Jamak mudzakkar salim, ya, marfu dengan apa? Waw, majrur mansub dengan ya. Asmaul khamsah. Nah, ini semua sama ini. Isim-isim yang lima marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Wal af'alul khamsah. Dan af'alul khamsah atau amsalul khamsah itu marfu dengan subutun nun, mansub majrur dengan hadaf nun. Mansub majzum dengan hadaf nun. Wahia yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Nah. Ya. Tafadhal Pak Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Footnote nomor 3 berarti. Salah satun. Nah, itu kisim yang kedua yang diirab dengan huruf ya far'an wa niyabatan anil harakat. Dia sebagai farak, cabang dan pengganti dari harakat. Yaitu ada berapa? Ada 4 arba'atu anwa'in. Ada 4 macam. Salah satu minal asma, ada 3 dari isim, wa naw'un minal af'al. Ada 1 dari fi'il. Fi'il itu af'alul khamsah. Isim asma'ul khamsah, jamak mudzakkar salim dan tasniyah. Nah, sudah cukup ya? Sudah mulai capek apa belum? Hah? Berarti besok, Sabtu besok insya Allah atasnya. Sabtu besok kita normal ya, jam 6. Tadi karena ada teman lama ya, datang ke kajian di Tambun. Ya, ada yang mau tanya? Silahkan, tempat dulu.